Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحماني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kita masih pada Kitabul Kabair. Kita berada pada Kitabul Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kajian yang lalu kita sampai kepada bab membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, serta mengambil harta seorang muslim tanpa hak. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i bahwa akan dipertemukannya orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh. Dan ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keadilan. Dan sudah kita sebutkan bahwa orang yang membunuh memiliki tiga hak atau tiga kewajiban yang harus dia penuhi. Yang pertama, kewajiban bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban dia terhadap wali keluarga yang dibunuh. Dan yang terakhir adalah kewajiban dia terhadap orang yang dibunuh. Nah, ini orang yang dibunuh akan dipertemukan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah dengan orang yang membunuh. Ya, tidak ada yang terlewatkan satupun, pasti bertemu. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Hal ini mengingatkan kita dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Atadruna mal muflis? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya mata. barang dagangan. Barang dagangannya habis, uangnya habis. Bangkrut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang nanti di hari kiamat membawa amalan salat, puasa, zakat dan haji. Artinya orang ini adalah orang yang beribadah, memiliki pahala. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad satama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa syafaka dama hadza. Namun orang ini telah mencela, telah mengambil harta, menumpahkan darah. Nah ini syahidnya, menumpahkan darah. Maknanya orang ini kondisinya di dunia selain rajin ibadah suka mendzalimi orang, ngambil harta orang lain, pernah membunuh, melukai orang lain, mencela, memukul. Kondisinya bagaimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa yu'ta hadza min hasanatihi. Maka orang yang terzalimi ini akan diberi dari kebaikan orang ini, diberikan. Ini pernah dicela. Ya, diberikan. Yang ini pernah dipukul, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dipukul. Yang ini dulu pernah dibunuh, pernah ditumpahkan darahnya, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dibunuh. Hatta faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih. Sampai-sampai orang ini kebaikannya habis, padahal belum selesai, masih ada orang yang terzalimi yang belum mendapatkan haknya. Maka bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukhad, diambil keburukan, kejelekan, dosa orang yang dizalimi dan diberikan kepada orang yang menzalimi tersebut. Faturihat finnar, maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka yang tadinya dia membawa kebaikan. Demikian kondisi orang yang menzalimi manusia. Di antara bentuk menzalimi adalah membunuh. Iya. Karena di akhirat itu tidak ada uang, tidak ada harta. Sehingga ketika seseorang di dunia dizalimi, diambil hartanya, diambil tanahnya, di akhirat bukan tanah yang diberikan. Alat tukarnya cuma dua, kebaikan dan kejelekan. Iya. Dulu di dunia diambil hartanya, uangnya, di akhirat bukan uang yang diberikan, tetapi kebaikan dan keburukan. Diambil kebaikan orang yang menzalimi dan diberikan kepada orang yang terzalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya. Maka hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kabar kepada kita agar kita menjauhi sifat zalim, mendzalimi orang. Dan kita dituntut agar menjaga amalan kita dari dhaya, sia-sia. Sudah beramal saleh, ternyata di akhirat justru amalannya diambil oleh orang lain. Bagaimana caranya kita agar amalan saleh kita tidak sia-sia? Kita menjaga dari perbuatan zalim, mendzalimi orang lain, mencela, menumpahkan darah, memukul, mengambil harta orang lain. Jangan sampai seorang muslim, jika ingin dia menjadi orang-orang yang beruntung, jika dia ingin selamat dari kerugian, kebangkrutan di akhirat, Kalau sudah bangkrut, ya, di akhirat tidak bisa dia membangun lagi amalannya. Berbeda jika seseorang bangkrut dagangannya di dunia, dia mungkin bisa memulai kembali, masih ada kesempatan. Tetapi di akhirat tidak. Ketika dia sudah habis kebaikannya, tidak ada lagi kesempatan untuk dia membangun amalan saleh. Yang ada adalah tinggal azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzu billah. Nah, ini di antara kondisi orang yang membunuh. Demikian. Akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. La tu'addunnal huquq ila ahliha. Sungguh kata Nabi, hak itu akan diberikan kepada pemiliknya. Semua hak yang dulu di dunia diambil haknya, nanti di akhirat dia akan mendapatkan haknya. Walaupun kecil hak dia yang diambil, pasti dia akan mendapatkannya. Ketika di dunia dia tidak mendapatkan hak tersebut. La tu'addunnal huquq ila ahliha. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis nomor 3303. Kita loncat karena hadis ini sama redaksinya, enggak beda jauh. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basharun. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din." Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Bisa jadi sebagian kalian itu tidak bisa mengutarakan hujahnya dari sebagian yang lain. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi qit'atan. Barang siapa yang telah aku tentukan, telah aku berikan satu hak kepadanya yang merupakan hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sungguh aku telah memberikan kepada dia bagian dari api neraka. Makna hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang tidak tahu perkara yang gaib. Nabi hanya memutuskan perkara yang nampak saja. Ketika ada seseorang berselisih kepada datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan memperdengarkan setiap argumen-argumen dari kedua belah pihak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memutuskan sesuai dengan hujah masing-masing. Adapun hakikat perkaranya, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku memutuskan bahwa harta ini diberikan kepada fulan, padahal harta itu bukan milik fulan, tetapi milik fulan yang pertama, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh pada hakikatnya aku telah memberikan kepada fulan itu bagian dari api neraka. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan mengambil harta orang lain tanpa hak. Sudah kita sebutkan kemarin bentuk-bentuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Seperti apa contohnya? Mencuri. Apa lagi? Ayo, siapa yang ingat? Hah? Menipu. Riba, iya kan? Iya. Nah, di antara bentuk mengambil harta orang lain, ya, dia mengambil harta orang lain dengan cara mengangkatnya kepada hakim. Ya, selisih tanah, sawah. Padahal dia tahu itu bukan punya dia. Ya, diangkat ke pengadilan, misalkan, ke hakim. Dan dia adalah orang yang pandai berbicara. Sedangkan si pemilik sebenarnya tanah tersebut ngomong enggak bisa. Demikian. Karena dia pintar berbicara dan dia menang, akhirnya dia bisa mengambil apa? Tanah tersebut. Sangat banyak kasus yang seperti ini. Iya. Saking pintarnya dia berhujah, memutarbalikkan fakta. Ketika dia berselisih dalam satu perkara atau perkara apapun, rebutan tanah, rumah, kendaraan, pasti dia menang. Padahal apa? Padahal dia tahu itu bukan miliknya. Maka pada hakikatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengambil bagian dari api neraka. Ya, dengan kata lain, keputusan hakim itu tidak merubah hakikat sebuah perkara. Ya. Ketika antum mengambil tanah orang lain tanpa diangkat ke pengadilan, haram tidak? Haram kan? Iya, haram. Begitu pula ketika antum mengambil harta dengan cara diangkat ke pengadilan, kemudian antum menang, padahal antum tahu itu bukan harta antum. Tidak akan merubah keputusan hakim. Yang haram tetap haram, walaupun hakim sudah menyatakan kamu yang menang. Haram tetap haram. Pada hakikatnya kata Nabi, ia telah mengambil bagian dari api neraka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara khusus perbuatan tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang sudah kita sebutkan sebelumnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam lita'kulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengambil harta, memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, kata Allah, engkau mengangkatnya kepada hakim. Iya. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, agar kamu bisa memakan sebagian harta manusia dengan cara batil. Wa antum ta'lamun, dalam kondisi kamu tahu, kamu tahu itu bukan hartamu, tapi kamu ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara menipu, diangkat ke pengadilan supaya orang menganggap, supaya orang mengira bahwa dia telah, ya, mengambil harta itu dengan cara yang benar, padahal tidak. Demikian. Jadi tidak boleh seseorang ketika berselisih dalam satu hal dia tahu itu bukan miliknya. Naam. Maka jangan sekali-kali dia berusaha untuk mengambil dengan cara apapun. Dengan diangkat ke pengadilan, dengan membayar pengacara, dengan membayar ini dan itu, tidak boleh. Iya, keputusan hakim tidak merubah hakikat sebuah perkara. Ini yang dimaksud dengan hadis, dan ini pun merupakan ancaman, di antara ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Selesai pembahasan memakan harta atau mengambil harta dengan cara yang batil. Kita masuk ke bab berikutnya. Berkata Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, al-khuruj ala a'immatil muslimin, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, atau kita katakan dia keluar dengan tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maknanya perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Seseorang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin merupakan dosa besar. Kita baca hadis yang pertama yang dicantumkan oleh beliau, hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ini agak panjang. Faqultu lahu, seorang rawi Uqbah bin Wasad mengatakan, aku bertemu dengan Abdullah bin Amr, aku bertanya kepadanya, anta min baqiyati ashabi Rasulillah, anda wahai Abdullah bin Amr termasuk bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad ja'alallahu indaka ilman, Allah telah memberikan anda ilmu, wa unasun bihadzal iraq yat'anuna ala umaraihim, dan orang-orang di negeri Irak mereka mencela penguasa-penguasa mereka, wa yashhaduna alaihim bidhalalah, dan mereka menfonis penguasa-penguasa mereka itu dengan sesat. Faqala li, maka Abdullah bin Amr berkata kepadaku, ketika ditanya sekelompok orang yang kerjaannya mencela penguasa, menyesat-nyesatkan penguasa, apa kata beliau? Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain, mereka adalah orang yang semoga Allah melaknat mereka, semoga malaikat dan seluruh manusia melaknat mereka, melaknat orang-orang yang mencela penguasa. Utiya Rasulullah biqalidin min dhahabin wa fiddatin, Nabi SAW diberikan sebuah kalung dari emas dan perak, atau perhiasan dari emas dan perak. Faja'ala yaqsimuha baina ashabihi, mulailah Nabi membagikan perhiasan-perhiasan tersebut di antara para sahabatnya. Faqama rajulun min ahli al-badiyah, berdirilah salah seorang dari penduduk pedalaman baduy. Faqala, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi la in amaraka Allahu an ta'dil, jika Allah memerintahkan kamu untuk adil, fama araka an ta'dil, aku tidak melihatmu berbuat adil. Coba bayangkan, menuduh Nabi tidak berbuat adil. Faqala waihak, celaka kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'dilu alaihi ba'di, siapa yang akan berbuat adil setelahku. Dalam riwayat yang lain, kalau aku tidak adil, siapa yang akan adil? Falamma walla, Ketika orang itu pergi, qala Nabi mengatakan, ruddu ruwaidan, usir dia, usir dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi ummati akhan li hadza. Sungguh pada umatku ada orang-orang yang sejenis ini. Ya. Akhan, rekan, teman, orang yang seperti ini. Apa itu? Orang yang suka menentang, ya, melawan. Demikian. Ketika itu Nabi penguasa kaum muslimin, ya, mencela bahwa Nabi tidak berbuat adil, menuntut keadilan kepada Nabi. Dia menuduh Nabi tidak berbuat adil, mencela penguasa. Akan ada dari kalangan umatku, kata Nabi, ya, orang-orang yang seperti ini. Yaqra'un al-Qur'an. Mereka itu membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Namun bacaan Qur'an itu tidak melewati kerongkongan mereka. Kullama kharaju faqtuluhum. Ketika mereka keluar, orang-orang yang seperti ini, ya, perangilah mereka, bunuhlah mereka. Nabi mengatakan ini 3 kali. Ketika mereka keluar, perangilah mereka. Iya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, iya, jelas ya, ancaman dari Nabi. Peringatan dari Nabi bahwa mereka ini kalau muncul diperintahkan untuk diperangi. Bahkan nanti kita akan melihat hadis orang yang memerangi dapat pahala. Iya. Orang-orang yang senantiasa menentang penguasa keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Ternyata benar muncul kelompok ini dan memiliki kekuatan di zaman Ali. Iya. Di zaman Ali. Dan kelompok ini dikenal dengan kelompok Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij itu kata dari kharijun yang artinya keluar. Kata jamaknya Khawarij. Kelompok ini disebut dengan Khawarij sesuai dengan perbuatannya karena mereka keluar. Keluar dari ketaatan kepada penguasa. Prinsip mereka ada 2. Keluar melawan penguasa dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ini Khawarij. Demikian. Dan hadis ini merupakan berita dari Nabi. Dan juga berita untuk kita bahwa muncul pertama kali. Dan cikal bakal Khawarij adalah dari orang ini. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min di hadza, akan muncul dari orang ini sebuah kaum, kelompok, yaqra'un al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, la tujawizu taraqihim, jika mereka keluar bunuhlah mereka, perangi mereka. Iya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa fitnatul khawarij adalah fitnah yang sungguh besar. Di antara fitnah-fitnah yang besar. Sungguh fitnah al-khawarij ini dari masa ke masa tidak berhenti. Bahkan semakin besar fitnah khawarij ini. Iya. Fitnah yang sangat besar yang melanda kaum muslimin. Maka Syekh Muqbil di sini menyebutkan bahwa keluar dari ketaatan kepada penguasa merupakan dosa besar. Para ulama menyebutkan bahwa keluar khuruj ala a'immatil muslimin ada dua macam. Yang pertama, al-khuruj bil-qaul. Keluar menentang penguasa itu dengan ucapan. Dengan ucapan. Seperti apa bentuknya? Mencela di mimbar-mimbar. Kemudian menyebutkan aib-aib penguasa di mimbar, di tempat-tempat umum. Ya, mencela, merendahkan penguasa. Ini di antara bentuk khuruj ala al-hukam, kepada penguasa. Dan juga termasuk bentuk khuruj ala a'immatil muslimin adalah dengan mudhaharah, dengan demonstrasi. Walaupun mereka tidak disebut khawarij, tapi itu salah satu bentuk dosa. Dan kita katakan itu dosa besar, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muqbil di sini. Mencela penguasa di majelis-majelis umum itu dosa besar. Jangan dikira dosa sepele. Dan termasuk ghibah, termasuk kepada kategori ghibah. Kalau ditanya apakah ghibah dosa besar? Iya, ghibah dosa besar. Membicarakan saudara semuslim itu dosa besar. Akan lebih besar lagi dosanya, kata para ulama, ketika dia membicarakan penguasa. Di majelis-majelis, kohwa, kopi, nongkrong, yang dibicarakan penguasa. Hati-hati, ini dosa besar. Bil qaul. Dalilnya adalah satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yang dihasankan oleh Al-Albani, dari Ziyad bin Qusayb Al-Adawi. Ia berkata, kuntu ma'a Abi Bakrah. Kata Ziyad, aku pernah bersama Abi Bakrah. Abi Bakrah ini seorang sahabat Nabi yang telah menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahta mimbar Ibni Amir. Ketika itu kami berada di bawah mimbar Ibnu Amir. Artinya sedang mendengarkan khutbah. Wa huwa yakhthubu alaihi siyabur riqaq. Dan Ibnu Amir ini khutbah memakai pakaian yang tipis. Ibnu Amir ketika itu sebagai penguasa. Faqala Abu Bilal, ada seseorang yang bernama Abu Bilal mengatakan, "Ungdur ila amirina yalbasu siyabal fusaq." Lihat pemimpin kita pakai pakaian orang fasik. Perhatikan, mengomentari apanya? Bajunya, baju penguasanya. Lihat, pemimpin kita pakai bajunya orang fasik. Faqala Abu Bakrah, maka Abu Bakrah ketika itu mengatakan, uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultan fil ardi ahanahu Allah. Barang siapa yang merendahkan penguasa, meremehkan, mencela, menghina penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Langsung diingkari dan ditegur dengan keras oleh Abi Bakrah bahwa itu bentuk penghinaan terhadap penguasa. Dan riwayat ini sebagai bantahan pula kepada orang-orang yang mengatakan kalau kita membicarakan aib penguasa itu tidak termasuk khuruj. Ya, keluar kemudian menyebutkan aib-aib penguasa di tempat terbuka, di tempat umum, itu bukan termasuk keluar, bukan termasuk khuruj ala immatil muslimin. Maka kita katakan, ya, tidak benar. Ya. Abi Bakrah mengingkari orang tadi karena mengomentari pakaian penguasanya. Ya, dengan komentar yang buruk dan jelek. Mengomentari misalkan postur tubuhnya seperti ini dan seperti itu. Ya, bermuka jelek, bermata misalkan picak atau berbadan kurus, krempeng atau yang lainnya. Masuk ke dalam hadis ini, itu termasuk ahana sultan, merendahkan penguasa. Apa ancamannya? Ahanahullah, Allah akan hinakan dia. Itu ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk khuruj dengan al-qaul. Yang kedua adalah bil fi'il, dengan perbuatan. Iya. Dengan perbuatan. Seperti apa dengan perbuatan? Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang teroris Khawarij. Melakukan aksi-aksi bom, membunuh, menyerang penguasa. Ya. Dan berupaya untuk menggulingkan kekuasaan, itu bentuk khuruj dengan perbuatan. Iya. Kemudian ala a'immatil muslimin, khurujnya ya kepada penguasa kaum muslimin, imam kaum muslimin. Siapa itu imam kaum muslimin yang dimaksud? Yang dimaksud dengan imam kaum muslimin di sini adalah ya penguasa yang menguasai wilayah, yang dia memiliki kekuasaan, wilayah dan kekuatan, pasukan. Itu yang dimaksud dengan imam kaum muslimin, yang haram untuk kita keluar dari ketaatan kepadanya. Ya, mereka adalah penguasa yang menguasai wilayah, punya wilayah. Dan mereka diakui oleh kaum muslimin sebagai penguasa. Demikian. Sehingga tidak dikatakan khawarij kalau orang misalkan keluar dari imam jamaahnya. Ya. Kelompok, imam kelompok. Karena sebagian membawa hadis-hadis tentang imam, imamah, itu dimaksudkan kepada imam kelompoknya. Ya, alaikum misalkan man mata, barang siapa yang meninggal dan tidak ada baiat pada lehernya maka dia mati jahiliyah. Di bawah hadis ini ya, agar orang itu membaiat imam jamaahnya. Padahal yang dimaksud adalah imam di sini adalah imam sebuah negeri. Yang menguasai satu negeri, punya wilayah, punya kekuasaan. Ini imam yang dimaksud dalam hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini pula kita bisa mengetahui ciri-ciri orang yang disebut dengan khawarij. Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Apa cirinya? Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka itu pembaca Al-Qur'an. Para pembaca Al-Qur'an. Bahkan nanti kita akan lewati bukan hanya sekedar pembaca Al-Qur'an, mereka itu sangat mahir membaca Al-Quran. Ini cirinya. Namun apa? Namun kata Nabi, la yujawizu taraqiyahum. Bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Maknanya mereka pandai membaca Al-Quran tapi tidak bisa memahami isinya, tidak mengerti isinya. Oleh karena itu, kata para ulama, banyak di kalangan qurra, para pembaca Quran yang tidak mengerti, bodoh terhadap ilmu agama, yang terbawa dengan kelompok khawarij. Banyak sekali. Iya. Mereka adalah orang-orang yang mahir membaca Quran namun tidak mengerti. Sehingga apa? Mereka membawakan ayat-ayat, ya, dalil dari Al-Quran namun tidak pada tempatnya. Bahkan mereka memposisikan ayat yang untuk orang kafir, mereka peruntukkan untuk orang-orang yang beriman, untuk kaum muslimin. Padahal ayat itu untuk orang kafir, mereka tujukan untuk orang-orang muslim. Demikian. Nah, ini diantara ciri khawarij. Ciri khawarij. Dan apalagi cirinya, nanti kita akan sebutkan di hadis-hadis berikutnya. Dan kita tambahkan dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 7 lebih. Insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.